Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar panjenenganipun Bapak Mukazin dan Ibu Sri Harti, dan untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia ada Mbak Rima Rahmawati bersanding dengan Mas Heru Prayono bin Bapak Sukirman dan Ibu Suatima. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat jumpa langsung bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Yang mana pada kesempatan malam ini pula kita hadir di kediaman Bapak Mukazin dan Ibu Sri Harti untuk turut memeriahkan acaranya beliau, yaitu tasyakuran wali matul urus. Kedua, salawat beserta salam senantiasa kita senjungkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan bacaan selawat tadi kelak di hari kiamat kita semua tergolong umat yang mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Rasul Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tamu undangan yang berbahagia, sebagai awal perjumpaan bareng El Wafda al artis, coba kita aturkan untuk Anda ada satu alunan religi beriramakan selawat, ada bismillah tawassalna billah. Untuk itu selamat menikmati dan mendengarkan bareng El Wafda. Insyaallah berkah. Oh, what? Bismillah tawassalna billah. Telah kita lewatkan bersama. Thank you. untuk malam ini pula. Kita didukung oleh audio, sound system, at pro. Dan juga untuk tim kameramen ada AV Production. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa kerjasama yang lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan kesuksesan serta kejayaan mengiringi perjalanan hidup kita. Yuk kali ini kita kasih satu lagunya untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia. Ada doa pengantin coba kita haturkan untuk menemani serat malam panjenengan semua. Umi Syafara. Yuk kita kasih satu lagunya ada doa pengantin. Kembali kita mainkan bareng El Wafda. Insya Allah berkah. kasih satu lagunya ada anugerah dan karunia terlebih dahulu. Untuk itu kembali kita mainkan masih bareng El Wafda. Insyaallah berkah. Untuk kita aturkan satu lagunya ada Sadarlah Hai Mata. Yuk kembali kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Sama meratil ayam wal maksudida. Meratil ayam wal maksudita lita menaitu ala tulisine. Ira ya. Yuk deh Ida, tumhiho, coba diaturkan untuk Anda. Yuk kembali kita mainkan masih barang El Wafda. Insya Allah berkah. Tumhiho. Iya, kali ini duet bareng Umi Syafara ya. Ada antara senyum dan perang memenuhi permintaan dari tamu undangan yang berbahagia, khususnya Ibu Sahibul Haja ya. Yuk, monggo di Umi Syafara, kita aturkan satu lagunya. Ada antara senyum dan perang. Kemarin kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Yes. Iya, ini langsung dikasih. Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman, rasanya ingin mati. Di istana Dari itu juga kembali kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. saya boleh terpenuhi, dan ini juga di request yang kemarin ya. Maaf sekali waktu di babatan ya. Sebelumnya diaturkan dulu ada Caping Keropak, satu lagu koleksi persembahan dari El Wafda Dema. Dari itu selamat menikmati dan mendengarkan kembali masih barang El Wafda. Insya Allah berkah. Daripada rapat, rujuklah kembali. paling kerapa adalah lagu koleksi dari Elbab. Elbab sendiri tadi ya. Iya, ini bersama Mas Yanto. Oke, ada sebuah lagu manis. Oke. Bersama. Lengiarnya orang sopan enak menonton mas. Saudara-saudara, kali ini saya akan menyumbangkan sebuah lagu ada manis. Menonton mas. Oh, masuk lagu nih, manis, bareng, Elbab down. Rano gergete pes. Yuk kita kasih satu lagu bersama Mas Yanto, ada manis. Kembali kita mainkan bareng Elbab down. Insya Allah berkah. Semampai. Semampai apa mbak? Semeter tidak sampai tapi suaranya Masya Allah. Sebenarnya kan cukup mbak? Ayo jelas cukup banget, aku turah ya. Untuk lagu kedua, jenengan cilik ini ya pola ya kayak ramon tuh pak. Semobat, nabit ngiwon, nengen, rakaruan. Itu tukang joget ya mbak? Baik, yuk. Ini diputar nih. Aku segedang guyang biu. Seneng lihat jenengan ya. Seneng, bagus. Alah bagus, pedemu ini loh. Iya nak bagus, tidak kok muri. Ora rambut e. Ora. Aku kita ya cukup dulu, Mbak ya. Kenapa? Jenengan sandalnya copot, Mbak? Mboten tahu mboten. Copot to ki tetep duraku rasa nantang perkara. Aku ae sandalku. Hmm, kuwe. Dudi. Oh, iya. Cuma tak ngelek. Ya mau bodo cendek. Oke, ya kita bentar ya. Lagu yang kedua ada Didi Kaca. Kembali kita mainkan bareng Ewaf dan. Ayo. Baru, sih. Beli nih. Direkam kok. Bersama Elmapnya, bersama Ayo. Yuk kita mainkan Didi Kaca bareng Elmap dan insya Allah berkah. Thank you. puisi yang luar biasa, duet yang manis banget antara Ida Rohana dengan Yanto Rohelus. Teman kita malam ini kembali kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Masih didukung oleh audio sound system at Pro dan juga tim kameramen ada AV Production. Terima kasih atas kerja samanya. Di ujian di hip, kalian sudah hidup mami hip. Berbeda tu syaksan takon, kaya tabakon. Wadah nak tu anak, ane bidalik agus tegina. Wajah tu ane kasir, batil kemawahi. Jadilah diri sendiri, sudah kita dengarkan bersama, mudah-mudahan atas segala kekurangan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya menurut versi panjenengan. Thank you. Masih bareng El Wafda, insya Allah berkah. Thank you. Lah. Oh, lapis sik, Mas. Kita lanjutkan, satu tembang adalah luka hati, luka diri. Diaturkan kembali menemani istirahat malam Anda masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Ida. Mas Kacau. Sepatu. monggo Habitat atau Intaha Umri untuk Anda. Masih didukung oleh Audio Sound System, Ad Pro dan juga tim kameramen ada AV Production. Baik Pak, ditunggu penggemarnya untuk Palestina. Habis ini ya say, yuk. Monggo Intaha Umri petanda. Thank you. bersama Umi Syafara kita mainkan satu lagu, ada Dosa Masa Lalu. Untuk yang minta Palestina harap sabar sejenak. Yuk kita kembali mainkan bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Terima kasih. Mereka cintai aku karena Allah ya. Thank you. Lengan. Untuk Anda kembali kita mainkan masih barang El Wafda. Insya Allah berkah. Thank you. lagunya ada, jangan main cerai untuk Anda. Thank you. kasih ya untuk Jangan Main Cerainya ya. Satu lagunya ada Suket Teki buat Anda. Yuk kembali kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Oh, set teki. Yuk. Kita lanjutkan dengan satu lagu favorit kita, ada Indung, Indung. Terima kasih untuk Audio Sound System, Ed Pro, dan tim kameramen ada Ave Production. Yuk, Indung, Indung, kita mainkan bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Assalamualaikum.